Assalamualaikum, Afan, apa hukumnya bagi ikhwan mencari nafkah dengan berdagang mie ayam, sedangkan mencari kerja yang tidak ikhtilat sangat sulit? Jazakumullah khairan. Nah, berdagang mie ayam halalan thayyibah, tidak mungkin, kalau ikhtilatnya itu bisa dihindari dengan berbagai macam cara. Misalnya kamu bikin tendanya terpisah dua, perempuan di sana pak, laki-laki sini pak, gitu. Silahkan gitu. Yang repotnya kalau suami istri berdua gitu. Atau yang lebih selamat lagi, kalau engkau belinya dagangnya dengan cara apa itu yang online? Ya, bukan yang yang langsung di bawah, takeaway apa ya? Takeaway. Takeaway. Ya. Oh, jadi enggak pakai tempat. Iya, kamu jangan sediakan bangku sedikit pun di situ. Sehingga orang langsung ambil jalan. Ya. Kalau duduk situ saya khawatir juga tadi. Setelah destro ya. Destro. Oh, takeaway salah ya. Ya, malum. Insyaallah.